Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wayardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Saya ma'asyar al-ikhwah al-muslimun rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari menjelaskan beberapa permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh al-Islam. Dan pada malam hari ini kita akan masuki permasalahan yang ke-Rabi'atu wa tis'un, ke-94, yaitu akhdul bari bijarimati ghairihi. Mengambil seseorang yang berlepas diri dari kesalahan untuk kemudian dibebankan kepadanya kesalahan orang selainnya. Artinya tatkala ada seorang melakukan kesalahan, di sisi mereka ahli jahiliyah, terkadang pada sebagian keadaan yang mereka mencari seorang sebagai penggantinya untuk kemudian menebus kesalahan orang yang bersalah tersebut, sehingga dari sisi hukuman seorang yang seharusnya terkena satu hukuman tidak terkena sanksi karena kesalahannya dipikul oleh orang lain selainnya. Ini keadaan ahli jahiliyah. Sehingga terkadang mereka menyiksa seseorang yang tidak bersalah disebabkan karena mungkin kesalahan salah seorang dari keluarganya. Terkadang mereka memberikan hukuman kepada seorang bukan karena orang itu yang melakukan satu kesalahan, namun karena kesalahan orang lain, sehingga dia yang menanggung hukumannya. Ini termasuk dari permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh al-Islam, karena di dalamnya menafikan sifat al-adil. Seorang muslim wajib untuk kemudian memberikan hukum kepada seseorang sesuai dengan kesalahannya. Tidak dibenarkan apabila seorang itu tidak bersalah kemudian diberikan sanksi pada kesalahan orang lain selainnya. Disebutkan oleh muallif rahimahullah, wa anna min dinihim akhdhar rajuli bi jarimati ghairihi. Termasuk di antara agama kebiasaan tradisi ahli jahiliyah adalah mereka memberikan hukuman kepada seseorang disebabkan karena kesalahan orang lain, sehingga dia tidak bersalah namun dia diberikan hukuman disebabkan karena kesalahan orang selainnya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, wa la taziru baziratun wizra ukhra. Dan tidaklah seseorang itu akan memikul dosa orang selainnya. Artinya di dalam Islam, seseorang tatkala melakukan satu kesalahan, maka orang itu yang akan mendapatkan sanksi. Besar kecil sanksi yang didapatkan oleh dirinya seukuran dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukannya. Maka tidak benar apabila seseorang melakukan kesalahan kemudian orang lain yang mendapatkan sanksi dari kesalahan yang dilakukannya. Sehingga di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-194. Allah menyebutkan, فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Maka seorang yang melakukan perbuatan melampaui batas kepada kalian, seorang yang melakukan kezaliman, maka balaslah orang tersebut semisal dengan apa yang dia lakukan atas kalian. Di dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang muslim untuk kemudian memberikan sanksi kepada seorang yang melakukan kezaliman kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak dibenarkan apabila sanksi itu dinisbatkan kepada orang selainnya. Kemudian yang kedua, tatkala seseorang memberikan balasan dari satu kezaliman yang ditimpakan seseorang kepadanya, harus disertai dengan timbangan al-adil. Sehingga seorang dibolehkan untuk memberikan balasan kepada kezaliman orang lain semisal sepadan dengan apa yang telah dilakukannya. Ini yang disyariatkan di dalam al-Islam. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah beliau menyebutkan, "Annahum ya'khudhuna ar-rajula ay yu'aqibunahu bisababi jarmi ghairihi." Ahli jahiliyah, mereka mengambil seseorang untuk kemudian mereka memberikan iqab, memberikan sanksi hukuman kepadanya disebabkan karena kesalahan orang lain. Ini keadaan ahli jahiliyah. Benar di sisi mereka apabila seseorang yang melakukan satu kesalahan untuk kemudian yang dihukum adalah orang selainnya. Mereka menganggap dosa itu bisa berpindah-pindah, bahkan bisa ditukar. Karena itulah orang-orang musyrikin pernah mengatakan kepada mereka orang-orang muslim, seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, waqala alladziina kafaru lilladziina aamanu tabi'u sabiilana wal nahmin khotayaakum wama hum bihamiliina min khotayaakum min syai' innahum lakadzibun. Orang-orang kafir pernah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ikutilah kami katanya, tinggalkan agama Muhammad, ikutilah keyakinan kami, maka nantinya kita yang akan memikul kesalahan-kesalahan kalian katanya. Sehingga dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang muslim akan dipikul, akan ditanggung oleh mereka. Allah sebutkan pada ayat yang setelahnya, wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik tidak bisa menanggung kesalahan dosa yang dilakukan oleh orang lain sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka adalah orang yang berdusta. Ini dalam bab az-zunub. Namun terkadang pada satu keadaan, di sana ada satu dosa, di sana ada satu dosa, atau ada satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kemudian menyebabkan orang lain terjatuh kepada dosa yang dilakukannya. Berarti dia sebagai penyebab orang lain terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Ataukah seseorang melakukan satu amalan kebaikan, namun dia sebagai sebab yang dengannya Allah jadikan di orang lain tersebut akhirnya meniru kebaikannya. Ini permasalahan tersendiri. Dalam perkara ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, seseorang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya amalan sholat yang dilakukannya, akan tetapi dampak-dampak dari kebaikan yang dilakukan akibat amalan sholat yang dilakukannya juga ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin Allah menyebutkan inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menulis amalan-amalan yang telah mereka lakukan, demikian pula atharahum, dampak dari amalan-amalan yang mereka amalkan tersebut. Seseorang yang dia bersedekah, kemudian dengan sebab sedekahnya tersebut akhirnya ditiru oleh masyarakatnya. Dengan sebab sedekahnya tersebut akhirnya orang lain meniru dan mencontoh amalannya. Maka amalan sedekah ini akan ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang termotivasi bersedekah tatkala melihat dirinya, maka semangatnya mereka dalam melakukan kebaikan akan menjadi sebab orang tersebut mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang melakukan satu dosa dan kemaksiatan, kemudian ternyata menyebabkan kawan-kawannya melakukan dosa yang sama, orang yang dikenalnya menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang dilakukannya, sehingga dia sebagai sebab orang lain terjatuh ke dalam kesalahan, maka orang ini pun juga akan menanggung dosa dari orang-orang yang mengikutinya tersebut. Disebutkan dalam salah satu riwayat, pernah satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat adanya beberapa orang yang terlihat tanda-tanda kefakiran dari penampilannya dan keadaannya. Maka falhasil Rasulullah alaihi salatu wasallam menaruh iba kepada mereka, kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan memotivasi mereka untuk kemudian memberikan sedekah kepada sekelompok orang tersebut. Maka ada salah seorang yang membawa apa yang dimilikinya kemudian meletakkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala orang ini selesai membawa barang yang dibawanya kemudian meletakkan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang berada di sekitarnya akhirnya termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Mereka pulang ke rumahnya kemudian membawa apa yang mereka bisa bawa dan diletakkannya di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga terkumpul sesuatu yang banyak. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat kejadian ini, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan di dalam hadis yang ma'ruf, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu dhalika min ujurihim syai'a. Seseorang yang melakukan satu amalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan baik yang dilakukannya dan pahala orang-orang yang mengikutinya dalam keadaan tidaklah akan dikurangi masing-masing dari mereka pahalanya sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian terus berkelanjutan sampai yaumil qiyamah. Demikian pula dengan seseorang melakukan amalan kejelekan. Sehingga dengan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita bisa mengambil satu faedah pentingnya seorang muslim untuk kemudian bersemangat di samping semangat melakukan satu amalan-amalan kebajikan yang manfaatnya terkena kepada dirinya, maka dia juga bersemangat untuk kemudian melakukan satu amalan-amalan kebajikan yang manfaatnya terkena kepada orang lain. Ataukah kalau misal dia bisa melakukan satu amalan kebajikan sehingga ditiru oleh orang lain, maka jauh lebih utama. Ya mungkin satu keluarga dimulai oleh sang ayah. Sang ayah baik menjaga sholatnya, mungkin terkadang dia berpuasa, mungkin dia menjaga sholat-sholat sunnahnya, akhirnya ditiru oleh istrinya, akhirnya ditiru pula oleh anaknya, dan terus diajari cucu-cucunya untuk kemudian melakukan hal yang sama. Maka sang ayah akan terus mendapatkan kebaikan dari keluarga-keluarganya. Adapun di dalam bab akhdzul jarimah, seseorang yang melakukan perbuatan kezaliman sehingga ada sanksi hukuman dari perbuatannya seperti qisas, membayar diyah dan yang semisalnya, maka tidak dibenarkan hukuman tersebut diberikan kepada orang lain dengan alasan apakah orang ini adalah seorang yang mulia, seorang yang terhormat, seorang yang masih muda, sayang kalau lah semisal dihukum, maka diberikan dan ditimpakan kesalahan tersebut kepada orang lain. Mungkin seorang yang lebih tua, mungkin seorang yang tidak berharga dan yang semisalnya. Ini termasuk dari tradisi ahlil jahiliyah. Dan ini yang dicontohkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan habibullah taala. Keadaan ahli jahiliyah, apabila ada seorang yang mulia di tengah-tengah mereka melakukan satu kesalahan, maka kabilahnya memilih seseorang yang dari sisi kemuliaannya di bawah orang tersebut. Bisa jadi yang dia ambil adalah seorang yang sudah tua dari kabilahnya, yang sudah tidak punya kemuliaan, demikian pula punya kedudukan di sisi kaumnya. Untuk kemudian nantinya kepada orang inilah diterapkan hukuman qisas. Kalaulah semisal hubungan dosa yang dilakukan oleh pemuda tersebut adalah berhubungan dengan pembunuhan, ada qisas di dalamnya. Sehingga mereka tidak mau untuk kemudian menimpakan hukuman tersebut kepada orang yang mulia. Mereka pilih orang selainnya sebagai wakilnya. Ini termasuk tradisi ahlil jahiliyah. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taziru waziratun wizra ukhra." Tidaklah orang lain itu, tidaklah seseorang itu membebankan satu dosa kepada orang lain selainnya. Ataulah tidaklah seseorang itu memikul satu dosa dari dosa orang lain selainnya. Akan tapi masing-masing orang itu akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang diamalkannya. Ini dalam bab akhdzul jarimah. Akan tapi dalam perkara amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh, ini sangat dimotivasi seseorang untuk kemudian dia melakukan satu amalan tersebut yang dengannya akhirnya menjadi sebab orang lain melakukan hal yang sama sebagaimana apa yang diamalkannya. Ya mungkin dengan cara mendakwahi seorang yang jahil, dia sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian dia ajari seorang yang tidak bisa membaca Al-Quran sehingga bisa membaca Al-Quran sebagaimana dirinya. Maka selama orang itu bisa membaca Al-Quran, bisanya dia membaca Al-Quran sehingga dia membaca setiap huruf yang ada dalam Al-Quran, maka orang yang mengajarinya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari amalan al-jariyah. Sehingga amalan yang dilakukan oleh seseorang walaupun dia telah wafat, telah meninggal dunia, akan tetapi pahalanya terus mengalir kepadanya, tidak hanya terfokus pada amalan-amalan yang bentuknya berhubungan dengan bangunan, harta, benda dan yang semisalnya. Namun bisa dengan ilmu diajarkan orang yang jahil. Mungkin dia menasihati seorang yang nakal. Akhirnya dengan nasihat orang yang nakal ini sadar dia baik. Baiknya orang ini ternyata membawa kebaikan untuk keluarganya, ataukah membawa kebaikan untuk istrinya, atau membawa kebaikan untuk keturunannya. Maka orang yang menasihatinya ini ikut pula mendapatkan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan amalan-amalan kejelekan. Sehingga kaidah yang diterapkan di dalam al-Islam dalam bab menimpakan satu hukuman kepada pelaku kezaliman adalah annal jarimata tukhtassu biman fa'alaha wa la tatanawala ghairuhu. Bahwasanya di dalam bab memberikan sanksi kepada seorang yang melakukan kezaliman, ini hanya khusus diberikan kepada orang yang mengerjakannya saja, tidak terkena kepada orang lain. Dan ini termasuk dari perkara al-adl yang diperintahkan di dalam al-Islam. Kemudian permasalahan yang berikutnya, yaitu permasalahan yang ke al-khamisatu wa tis'un 95, ta'yirur rajuli binaqsin fi ghairihi. Seseorang itu dicela dengan kekurangan yang ada pada orang selainnya. Seseorang itu mendapatkan celaan bukan karena satu kesalahan, kejelekan yang dilakukannya, tapi kesalahan orang selainnya. Ini namanya at-ta'yir. Ini juga termasuk dari permasalahan jahiliyah yang diselisih di dalam al-Islam. Hampir mirip dengan pembahasan yang sebelumnya, yang tadi kita sebutkan dalam bab menimpakan sanksi kepada seseorang karena kezalimannya, hanya boleh diterapkan kepada pelakunya, bukan kepada orang lain atau diwakilkan kepada orang lain. Demikian pula di dalam permasalahan yang ke-95, yaitu ahlil jahiliyah, mereka mencela seseorang bukan disebabkan karena kesalahannya, namun kesalahan orang selainnya. Biasanya yang masyhur mereka lakukan adalah seorang anak dicela karena kesalahan ibunya, atau seorang anak dicela karena kesalahan ayahnya, sehingga sang anak ini dijelek-jelekan disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh ayahnya tersebut, padahal dia tidak melakukannya. Ini termasuk dari kebiasaan ahlil jahiliyah. Disebutkan oleh mu'alif di sini rahimahullah, ta'yir rajuli bima fi ghairihi. Seseorang itu dicela disebabkan karena kesalahan orang lain. Faqala an-nabi alaihi salatu wasalam pernah mengatakan kepada salah seorang tatkala dia mencela ibu dari lawannya. An-nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, a'ayyartahu bi ummih? Apakah engkau ini mencela dia disebabkan karena kesalahan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya padamu ini ada salah satu dari sifat-sifat yang dilakukan oleh mereka ahlil jahiliyah. Sehingga dalam bab ini seseorang tidak dibenarkan untuk kemudian mencela seseorang dalam keadaan orang ini bukan pelakunya. Ya mungkin ibunya, ya mungkin kerabatnya, ataukah mungkin ayahnya. Sehingga dibedakan antara kesalahan seseorang dengan yang lainnya. Bahkan terkhusus seorang anak tatkala berselisih dengan seorang anak yang lain, akhirnya orang tuanya terbawa. Ini kan terkadang pada sebagian keadaan terjadi, ya kan, di masyarakat kita, apalagi anak-anak kecil tatkala berkelahi, nama ayahnya, nama ibunya terbawa-bawa. Ya ibumu itu dasar demikian-demikian, ayahmu itu dasar demikian dan demikian. Akhirnya sang anak ini merasa emosi, dia membalas dengan mencela ayah ataukah ibu orang yang mencelanya tersebut. Ibumu juga demikian, ya, ayahmu juga demikian. Nah, terkhusus di dalam bab ini, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, yang demikian termasuk dari kabair, dosa besar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, minal kabairi syatmur rajuli walidayih. Termasuk dari dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. seorang anak memaki orang tuanya, ini termasuk dari dosa besar, termasuk dari perbuatan ukhuk, durhaka kepada orang tuanya. Mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam heran, karena di masa mereka tidak ada seorang anak yang berani secara lancang mencela orang tuanya. Mereka tidak menjumpai di masyarakatnya ada seorang anak yang tega mencaci orang tuanya secara langsung. Maka mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana bisa seseorang itu mencela orang tuanya, padahal itu termasuk dari perbuatan yang tercela. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kelanjutannya, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Yaitu tatkala ada dua orang yang bersisih, kemudian falhasil akhirnya salah satu dari keduanya mencela ibu bapak orang yang berselisih dengannya, dan orang yang dicela ini ikutan pula dia mencela ibu dari orang tersebut, demikian pula ayahnya. Ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasallam termasuk dari kabairuz dzunub. Bila mana ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, seorang yang berselisih kemudian membawa nama orang tuanya, akhirnya orang tuanya yang menjadi korban, dicela, dicaci maki dan yang semisalnya, ini termasuk dari dosa besar. Apalagi bila mana celaan yang dilakukan oleh sang anak ini secara langsung dia utarakan di hadapan orang tuanya, seperti mencela orang tuanya secara langsung, memaki orang tuanya secara langsung, ini tentulah dosanya jauh lebih besar. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga bila mana kita melihat keadaan tradisi ahli jahiliyah, bisa tergambarkan kepada kita mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sehingga pada sebagian keadaan mereka mencela seseorang disebabkan karena kesalahan orang lain. Dan tentulah ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, tabiat seseorang akan berontak, ya kan, apabila dia disalahkan dalam keadaan bukan dia yang melakukannya. Dan tabiat seorang anak tentulah akan terbakar emosinya bila mana yang dia dengarkan adalah orang tuanya yang dicela, ayahnya atau ibunya, dan dia akhirnya merasakan imbas dari perbuatan yang dilakukan oleh ayah, demikian pula ibunya. Di samping yang demikian tentulah tidak mendidik sang anak tersebut nantinya bisa berubah, mendidik sang anak tersebut untuk kemudian menjadi seorang yang soleh, yang baik, tidak menutup kemungkinan akhirnya dia akan frustasi, tidak memiliki semangat hidup untuk kemudian berubah agar berbeda dengan orang tuanya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Di tengah-tengah masyarakat kita saja mereka bangga melihat adanya seorang anak dalam keadaan ternyata latar belakang keluarganya semuanya jelek. Ibunya demikian, bapaknya mungkin tukang judi yang semisalnya, ternyata ada anaknya yang rajin mengerjakan sholat lima waktunya, bahkan mungkin menjadi guru ngaji. Ya, masyarakat akan menaruh simpati kepada anak tersebut. Ya masya Allah, dia baik. Ternyata tidak sama dengan orang tuanya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dalam hadis yang disebutkan oleh mu'alif di sini, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, a'ayyartahu bi ummih innaka mru'un fika jahiliyah. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, berkisah tentang kisah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala berselisih dengan salah seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang lainnya, maka falhasil akhirnya orang ini mengatakan, ya ibn Sauda, wahai ibn Sauda, anaknya seorang yang hitam, maksudnya ibunya Yabna Sauda. Lianna ummahu sauda, karena ibunya ternyata adalah seorang yang berkulit hitam, dicela. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, a'ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah. Apakah engkau ini mencela Ibnu Mas'ud dengan sesuatu yang ada pada diri ibunya? Sesungguhnya padamu ada salah satu sifat dari sifat-sifat ahlil jahiliyah. Sehingga tidak dibolehkan seseorang tatkala berselisih kemudian yang dicela adalah nasabnya, yang dibawa adalah keluarganya. Ya dasar kamu keluarga ini, keluarga itu. Ini tidak dibolehkan. Ini termasuk dari sifat, dari sifat-sifat ahlil jahiliyah. Walaysa kullu man kana fihi khoslatun min khisalil jahiliyah yakunu kafiran. Tapi perlu diingat bahwasanya tidak seluruh perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka ahli jahiliyah adalah perbuatan menyebabkan mereka itu kafir. Namun di dalamnya termasuk dari dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isya ini sampai jam berapa ya? Hah? Lewat 36. Tayyib, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.